Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Muqaddimatun fi makanatil adab. Qala ibn al-mubarak rahimahullah, nahnu ila galilin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-ilm. وقال رضي الله عنه من تهاون بالآداب أوجب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن أوجب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض أوجب بحرمان المعرفة. وقال الشيخ أبو علي الدقاق رضي الله عنه tarkul adabi yujibu tarat. Faman asa'al adaba alal bisat rudda ilal bab. Waman asa'al adaba alal bab rudda ila siyasati dawab. Intaha zakara dhalika fi nashril mahasin. Membahas permulaan dalam posisi adab, kedudukan adab, adab penghias yang menunjukkan keindahan seseorang. Adab adalah penghias yang menunjukkan keindahan seseorang. Orang tanpa adab gak ada nikmatnya untuk dipandang, gak ada indahnya untuk dilihat. Tapi ketika seseorang itu berhias dengan adab, akan nikmat dipandang, akan lezat untuk dilihat. Adab. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran tidak memuji Nabi ketampanannya, tidak memuji Nabi kecerdasannya, kepintarannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad di dalam ayat Al-Quran karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan, kemuliaan akhlak. Bahkan itu terkadang yang membedakan manusia dengan binatang itu adab. Yang membedakan manusia dengan binatang terkadang adalah adab. Dengan adab, siapapun akan merasa tenang menghadapinya, lewat di depannya. Tapi tanpa adab, orang akan lebih takut darinya daripada ke binatang. Misalnya contoh nih, jalan sepi. Ada beberapa orang laki yang tidak memiliki adab, cangkruan, nongkrong. Ada perempuan mau lewat, takut perempuan itu. Tempatnya gelap, sepi, ada laki-laki tanpa adab berada di situ. Tiga atau empat, mau lewat takut. Takut. Tapi ketika ada binatang, sapihkah, kudahkah, tempat sepi gelap, perempuan lewat gak takut. Kenapa? Gak mungkin diganggu, gak mungkin digoda. Ini apa? Karena orang yang tidak memiliki adab. Lah adab ini penting. Adab ini penting. Orang itu bisa dicintai oleh semua orang karena adab, bukan karena ilmu. Orang bisa dicintai oleh banyak orang itu karena adab, karena sopan santunnya, karena budi pekertinya, bukan karena ilmunya. Karena itu kita ini lebih butuh adab, lebih butuh banyak adab daripada ilmu. Lebih butuh banyak adab daripada ilmu. Orang banyak ilmunya, wakeh ilmunya wis. Ilmu apa aja dia kuasai. Mau ilmu agama, mau ilmu umum. Luar kepala, kalau membahas ilmu luar biasa sudah. Keluar dari lisannya seperti air yang mengalir. Tapi kalau orangnya tidak memiliki adab, sebanyak apapun ilmunya gak akan manfaat. Gak akan manfaat. Tidak, bukan hanya tidak manfaat. Mungkin banyak orang yang kurang senang. Kenapa? Tidak ada adab. Tidak ada adab. Nah, karena itu adab ini penting. Sehingga Imam Ibnul Mubarak beliau berkata, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilim. Kita ini kesedikit adab lebih butuh daripada banyak daripada ilmu. Jadi kita lebih butuh dari sedikit adab daripada lebih banyak ilmu atau banyak ilmu. Di dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan. Siapa yang meremehkan, menyepelekan adab, dia akan dijauhkan oleh Allah daripada kesunahan-kesunahan. Lah orang yang merendahkan dan meremehkan kesunahan-kesunahan, maka dia akan dijauhkan daripada kewajiban-kewajiban. Itu rentetan itu, nyambung. Orang menyepelekan makruh, orang menyepelekan syubhat akan jatuh ke haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, karra'i yar'a haulal hima." Katanya Rasulullah, orang yang terjerumus di dalam syubhat, mau tidak mau dia akan jatuh ke haram. Seperti seorang pengembala mengembala binatangnya di pinggiran jurang, mau tidak mau pasti akan ada yang jatuh dari binatangnya ke dalam jurang. Sama, kalau kita gak menjaga adab, maka kita akan diharamkan kesunahan. Nah, adab itu terkadang bukan dari kesunahan. Adab itu terkadang bukan dari kesunahan. Tapi ketika kita menyepelekan, tidak mau menjalankan, merendahkan, kesunahan pun akan jauh dari kita. Lah kalau kesunahan jauh, akhirnya kita menyepelekan kesunahan, jadinya akhirnya menyepelekan kewajiban. Nah, kalau sudah menyepelekan kewajiban, orang kalau sudah merendahkan kewajiban, ini enggak akan mungkin menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Ali Ad-Daggag beliau berkata, "Tarkul adab yujibut tarat." Orang kalau meninggalkan adab menyebabkan dia akan terusir. Orang kalau meninggalkan adab membuat dia akan terusir. Nah, coba kita bertamu ke rumahnya orang nggak pakai sopan santun, nggak pakai adab, coba sakar PDW diusir gitu. Kenapa? Nggak pakai adab kok, nyelonong lunggu sakar P, jekik sakar P misalnya, sakar PDW. Dibuatkan kopi enggak? Aku enggak gelem kopi. Aku njok teh. Sakarep dhewe menyang. Tanpa adab ini, bertamu tanpa adab. Diusir sama kon pikir warung. Tuh. Diusir. Disediakan makan misalnya. Aku enggak mau makanan ini semuanya. Aku mau yang lain. Diusir. Kenapa? Tanpa adab. Ijibutar. Faman asa'al adaba 'alal bisat rudda ilal bab. Waman asa'al adaba fil alal bab rudda ila siyasatid dawab. Ya, kalau orang di dalam rumah, di tempat ilmu atau semisalnya enggak adab, ini akan diusir. Akan dibuang. Nah, kalau orang sudah dibuang, dia ini sikapnya, perbuatannya enggak jauh beda dengan binatang. Manusia mestinya dihormati, dia enggak dihormati sudah. Mestinya dimuliakan, dia enggak dimuliakan. Orang bermuamalah dengan dia seperti muamalahnya dengan binatang. Enggak diperhatikan, tidak dilihat, enggak diurus, naudzubillah min dzalik. Coba lihat. Begal, enggak ada adab. Akhirnya apa? Orang melakukan begal itu seperti nyamuk, seperti tikus, dikejar-kejar, dipukul, mati. Seperti binatang. Orang muamalah kepada mereka seperti muamalahnya kepada binatang. Gak mikir, ini manusia. Ini punya istri, punya anak, gak mikir orang sudah. Seperti kita ngeliat tikus misalnya, masuk mikir lah, tikus ini duit, nyusui anaknya, masuk mikir. Pokoknya tikus itu ngerusak, kita bagaimana caranya untuk memukul dan membunuhnya, kita gak mikir. Mau punya anak, mau masih menyusui, gak mikir kita. Orang juga gitu, kalau orang gak adab, orang kepada dia, bermuamalah dengan dia seperti muamalah dengan binatang. Seperti muamalah dengan binatang, dikejar, dipukul. Terkadang gak ngereken orang, ini punya anak, ini punya keluarga, gak dipukul sampai mati. Habis sudah. Kenapa nih? Sebab apa? Karena dia tidak menjalankan adab. Karena itu dikatakan oleh sebagian para ulama kepada putranya, ya bunayya, la anta ta'allama baban minal adab ahab ilayya min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilim. Wahai putraku, kamu jika belajar satu bab dari adab lebih aku cintai daripada kamu belajar 70 bab daripada ilmu. Wah, 70 bab ini iso dadi wong alim. Babu thaharo, babu sholah, babul zakah, babul haj, bab ini. Loh, 70 bab. Iso dadi wong alim. Tapi katanya ayahnya kepada putranya apa? Satu ilmu adab engkau pelajari lebih aku cintai daripada engkau mempelajari 70 bab daripada ilmu. Penting. Penting adab ini penting. Karena itu penghias. Orang itu bisa dilihat dan bisa disenangi karena adab. Orang kalau enggak punya adab enggak mungkin disenangi. Siapapun dia, sebanyak apapun ilmunya enggak mungkin. Contoh kecil aja misalnya. Kalau kita diajak ngomong. Ini ada 3 orang, ada 4 orang atau 5 orang. Yang diajak ngomong A. Sing jawab B atau sing jawab C. Ini yang ngomong, yang tanya. Ini bakal jengkel. Sing tak jak ngomong sopo, sing jawab sopo. Nah ini kenapa? Karena gak ada adab. Itu hal yang kecil, itu yang sepele, yang terjadi sering di kehidupan kita. Kita anggap itu hal yang biasa. Tapi yang bertanya atau yang ngomong, dia akan jengkel. Mungkin yang ditanyai biasa, gak ada masalah. Yang jawab yang lain mungkin lebih seneng. Yang jawab yang lain gak habis-habisi suara. Tapi yang tanya tentunya akan apa? Akan marah. Sama halnya ketika kita mengambil makanan. Ketika kita mengambil makanan misalnya, ada orang yang tua, ada orang tua belum mengambil, belum memakan, kita sudah ngambil duluan. Loh ini gak ada. Loh orang tuanya, yang tua mungkin gak ada masalah, yang muda ngambil duluan. Tapi adabnya kita ngambil itu gak pantas. Kok yang enom duluan, mestinya sing tua dhisik. Ini enggak, kita mengambil duluan. Loh itu adab. Banyak lagi adab yang ditinggalkan, bahkan mungkin dianggap hal yang biasa, padahal itu kesalahan. Banyak terjadi di tahlilan, di yasinan, atau di yang lainnya. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu di pertemuan akan datang, bagaimana pentingnya adab ya, di dalam kehidupan kita, posisi adab, kedudukan adab di dalam agama kita. Baru nanti akan kita bahas adabnya murid kepada guru, adabnya guru kepada murid. Adab, semuanya ada adabnya. Bukan berarti murid kepada guru tok yang harus beradab. Guru kepada murid itu ada adabnya. Bukan sembarangan, bukan sewenang-wenang. Orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua masing-masing memiliki adab. Bukan karena orang tua sakarepe dhewe nang anak yonda. Karena itu kita perlu mempelajari. Nah kalau kita menjalankan adab, akhirnya saling menghargai. Saling menghargai, murid menghargai guru, guru menghargai murid. Anak menghargai orang tua menghargai anak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi kehidupan kita dengan adab dan akhlak, dan menjadikan kita orang-orang yang berhias selalu dengan akhlak, dengan sunnah dan kewajiban, terhindar dari kejelekan, dari akhlak yang jelek. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.